Konsultasi Syariah. Jenazah dimakamkan sebelum disolati. Pertanyaan. Ada kejadian, seorang suku Batak, mu'alaf, kemudian meninggal dunia. Istri dan saudaranya, yang jumlahnya sedikit, sudah memperjuangkan agar dikubur secara Islam. Tapi keluarga besarnya menuntut dikubur secara Nasrani. Setelah debat lama, dan dengan pertimbangan jenazah, akhirnya dikubur secara Nasrani. Bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kasus yang Anda ceritakan menunjukkan betapa kaum muslimin adalah hamba Allah yang toleran. Meskipun mereka mayoritas, namun mereka bisa membiarkan para penyembah salib untuk mengurusi jenazah yang ketika hidupnya sudah masuk Islam. Apa yang diharapkan para penyembah salib ini dengan jenazah yang sudah masuk Islam? Sementara manusia menghadap Tuhannya dengan amal yang dia lakukan sebelum meninggal. Sekalipun mereka melakukan kremasi untuk jenazah Muslim, bukan berarti akan membuat dia jadi Nasrani. Mayat Muslim tidak bisa dibaptis. Keberadaan jenazah Muslim tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, namun juga tanggung jawab semua kaum Muslimin di sekitarnya. Karena itu, ketika keluarga yang Muslim tidak mampu, maka kaum Muslimin yang lain harus melindunginya. Karena Muslim itu bersaudara. Terlepas dari arogansi para penyembah salib itu, kita akan membahas mengenai hukum jenazah Muslim yang dimakamkan sebelum disolati. Prosedur dalam menangani jenazah yang diajarkan dalam Islam ada 4 urutan. 1. Memandikan. 2. Mengafani. 3. Menyolatkan. 4. Memakamkan. Urutan ini tidak boleh dibalik. Jika dibalik, maka pelaku berdosa. Al-Khatib Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam penjelasannya menyatakan, wajib mendahulukan sholat jenazah sebelum memakamkan. Jika ada jenazah yang dimakamkan sebelum disolati, maka semua yang wajib mensolati jenazah itu berdosa, kecuali jika di sana ada udzur, mughni al-muhtaj. Selanjutnya, apa kewajiban muslim jika jenazah telah dimakamkan? Ada 2 pendapat ulama di sana. Pertama, kuburan jenazah dibongkar kemudian disolati. Kedua, kuburan tidak dibongkar dan tetap disolati di kuburan. Pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, jika dimakamkan sebelum sholat, menurut riwayat dari Imam Ahmad, kuburannya dibongkar dan disolati. Dan juga menurut keterangan lain dari beliau, yaitu Imam Ahmad, bahwa jika disolati di kuburan, boleh. Al-Qadi Abu Ya'la memilih pendapat bahwa dia disolati di kuburan dan tidak dibongkar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, Al-Mughni. Ar-Ramli, salah seorang ulama Syafi'iyah, menyatakan, wajib mendahulukan sholat jenazah sebelum memakamkan. Jika ada jenazah yang dimakamkan sebelum disolati, mereka semua yang memakamkan berdosa, termasuk orang yang menyetujui pemakaman sebelum disolati. Karena wajib mendahulukan sholat sebelum pemakaman, jika di sana tidak ada udzur. Dan cukup sholat jenazah di kuburannya, karena kuburan tidak dibongkar hanya untuk menyolatinya. Nihayah al-Muhtaj. InsyaAllah, pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Demikian, Allahu A'lam.